Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita masuk ke bab baru. Kita selesai dari bab yang sebelumnya, yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah. Baik. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah. Kita selesai dari itu, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab al-khawf minasyirk. Qala al-imam al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala, al-khawf minasyirk wa qawlullahi azza wa jal, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. الخوف من الشرك, takut dari syirik, telah dijelaskan sebelumnya atau disebutkan sebelumnya dari bab, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah. Barang siapa yang menerapkan tauhid, menjalankan tauhid bagaimana mestinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fadilah, keutamaan bagi mereka yang bertauhid. Dan demikian juga dengan bab yang sebelumnya, yang itu semuanya menjelaskan tentang fadilah, keutamaan bertauhid. Nah, baru sekarang, nah, yang ketiga ini adalah al-khawfu minasyirik, takut dari syirik. Setelah disebutkan dari, nah, yaitu al-fadl, keutamaan, kemudian adanya harapan, baru setelah itu, nah, diiringi dengan al-khawf minasyirik, takut, nah, menunjukkan bahwa seorang yang ia bertauhid, yuhakiku at-tauhid, menerapkan tauhid, maka seharusnya dia adalah orang yang benar-benar takut dari kesyirikan. Karena tidaklah dikatakan orang itu muwahhid kalau dia tidak menjauhi syirik atau takut dari kesyirikan. Ada. Jadi diingatkan di sini, seorang ketika dia sudah bertauhid, maka ingat, jauhi syirik. Hati-hati dari kesyirikan. Takutlah dari kesyirikan. Ini bab mengapa al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab mengiringi setelah bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Karena ini, kemudian juga tidak ada jaminan bagi seorang yang ia benar-benar bertauhid, maka dia akan terus sampai akhir hayat dia bertauhid. Kalau dia tidak dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan itu tidak boleh dia merasa aman dari kesyirikan. Mentang-mentang dia bertauhid, maka ia pun meremehkan maksiat-maksiat, meremehkan bid'ah dan dosa-dosa yang lainnya. Tidak boleh. Nah, dengan inilah dikatakan al-khawfu minasyirik. Harus juga hati-hati dan takut dari kesyirikan. Meskipun dia adalah orang yang muwahhid, dia adalah orang yang bertauhid. Nah, dan dikatakan di sini al-khawfu minasyirik setelah bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Nah, yaitu agar ma'rifah seseorang, pengetahuan seseorang tentang tauhid semakin kuat karena dia mengetahui kebalikannya. Karena dia mengetahui syirik. Sebab seorang yang ia hanya mengetahui tauhid tapi dia tidak mengetahui apa itu syirik, macam-macam syirik, nah, akibat syirik, hukuman Allah SWT bagi mereka yang musyrik, maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan sementara dia tidak mengetahuinya. Sebagaimana dikatakan, seorang itu adalah ahlu sunnah tapi dia tidak mengetahui sedikit pun dari ahlul bid'ah. Tidak mengenal apa itu bid'ah dan demikian juga ahlinya. Nah, ini ahli bid'ah, pelaku kebid'ahan. Maka bisa jadi orang yang ia mengamalkan sunnah tersebut terjatuh dalam kebid'ahan sementara dia tidak ketahui atau dia menganggap bahwa ini adalah sunnah sementara dia adalah bid'ah. Syahada. Maka kesyirikan sebagaimana kebid'ahan juga itu adalah syar, suatu kejelekan, keburukan yang harus diketahui tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk kita berhati-hati darinya. Araftu syar la li syarri walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rif asy-syarr yaqa' fihi. Kata seorang syair, araftu asy-syarr la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku melakukan kejelekan itu, akan tapi untuk aku menjaga diri, untuk aku hati-hati darinya, li tawakkihi. Mengapa? Wa man lam ya'rif asy-syarr yaqa' fihi. Karena seorang yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan jatuh kepadanya. Siapa yang dia tidak tahu keburukan, maka dia akan jatuh. Tahunya hanya tauhid, syirik tidak tahu, ada kemungkinan dia akan jatuh dalam syirik. Tahunya dia sunnah, apa itu bid'ah tidak tahu, ada kemungkinan dia akan jatuh dalam bid'ah. Dan bisa jadi bid'ah akan dia anggap itu adalah suatu sunnah. Nah, ini bahaya. Nah, kalau diterangkan al-khawfu minasyirik, al-khawfu minasyirik. Wa qala Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi yang Ia kehendaki. Berarti dari hukuman orang yang berbuat syirik, Allah tidak mengampuninya kalau dia tidak sempat taubat kemudian meninggal. Ia meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum sempat dia bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimana dosa kesyirikan dia tidak diampuni oleh Allah SWT? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Adapun ma duna dhalik, selain dari dosa syirik, Allah akan ampuni dia tahta al-masyi'ah. Jika Allah kehendaki maka diampuni oleh Allah SWT, jika Allah kehendaki maka dia diadab kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Hada. Maka dengan kita melihat hukuman yang seperti ini, khauf, maka kita akan takut akan syirik, takut akan dosa syirik. Dengan itu dia akan menjauhinya. Kenapa? Tidak akan diampuni. Bukankah Allah SWT yaghfirud dhunub jami'a? Inna Allah yaghfirud dhunub jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni segala dosa. Iya, betul. Allah mengampuni segala dosa. Allah mengampuni segala dosa. Nah, umum. Baik itu dosa dosa syirik juga. Tapi ketika dia, nah, bertobat kepada Allah SWT, ada kesempatan dia untuk bertobat di dunia sebelum dia meninggal. Itu maksudnya ayat ini. Allah mengampuni segala dosa. Dia bertobat setelah mengenal hidayah, maka dia bertobat kepada Allah SWT dari kesyirikan. Bagaimana diterima tobatnya? Naam. Ketika dia mengamalkan syurut-syurutnya, syarat-syaratnya dari tobat itu dengan tobatan nasuha, akan diterima. Adapun ayat ini, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka tidak akan diampuni. Hal. Ayat ini, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yaitu, umum. Ulama mengatakan di sini umum, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Akan tetapi kalau syirik besar maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Adapun syirik kecil maka diadab dulu dia di neraka, baru setelah itu dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bedanya syirik akbar dengan syirik asgar. Seorang meninggal pelaku dosa syirik besar, Yang kedua, meninggal. Dan dia adalah pelaku dosa syirik kecil. Dua-duanya belum sempat bertobat kepada Allah. Orang yang meninggal dan ia membawa dosa syirik akbar besar selama-lamanya neraka. Nah, tidak diampuni oleh Allah SWT. Mendasarkan ayat ini. Nah, adapun syirik kecil, nah, maka dia tidak diampuni. Yakni dia diazab oleh Allah SWT di neraka. Tapi dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah dia dimasukkan ke dalam neraka. Hada, ini bedanya. Nah, syirik kecil. Kenapa? Karena syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tetap dia dianggap muslim. Hada. Kemudian, waqala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dan telah berkata Al-Khalil alaihi salam, yaitu Ibrahim, wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku an na'bud al-asnam, dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Nabi Allah Ibrahim, dia berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari syirik. Yaitu apa? Beribadah kepada patung berhala. Padahal dia adalah Nabi. Dia takut kepada syirik. Bahkan dia pun takut akan anak-anaknya, dia beribadah kepada patung. Dengan itu dia khawatir. Khauf, takut. Nabi saja takut dari kesyirikan, apalagi kita. Padahal maksum, terjaga dari dosa. Maka kita harus lebih takut. Lebih takut dari asyirik. Nah, wajnubni wa baniya. Yang dimaksud dengan baniya adalah anak keturunan, cucu. Nah, karena kalau anaknya saja, maka dia hanya Ismail dan Ishaq. Tapi yang dimaksud itu anak keturunannya. Maka ia khawatir dan dia berdoa supaya dijauhkan dari syirik, yaitu berbuat atau menyembah patung. Al-asnam, jamak sonam. Al-asnam, jamaknya. Mufradnya adalah sonam, artinya patung. Berhala. Sesuatu yang dibuat, nah, yang berbentuk manusia, atau semisalnya, yaitu yang bernyawa. Bikin patung manusia, bikin patung binatang, nah, yang bernyawa. Maka itu dikatakan sonam. Ada pun wasan. Nah, wasan, dia adalah sesuatu yang dibentuk, yang ia, nah, berbentuk manusia, binatang, atau yang lainnya. Umum. Jadi wasan di sini umum, sesuatu yang dibentuk dan dia diibadahi, baik berbentuk pohon-pohonan, atau berbentuk batu-batuan, tidak jelas apakah ini manusia, binatang, dan dia diibadahi, maka bahasa Arabnya wasan. Mendalikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan yu'bad, sebagai wasan. Nah, wasan, tidak berbentuk manusia kuburan, sebagai sesembahan yang diibadahi. Nah, dia tidak berbentuk manusia wala binatang. Nah, maka itu wasan. Adapun sonam, dia adalah berbentuk manusia atau yang lainnya yang itu bernyawa. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Wa fil hadis akhwafu ma akhafu 'alaykum asy-syirk al-ashghar. Fasu'ila 'anhu fa qala ar-riya. Dari dalam hadis Disebutkan yaitu akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti atas kalian yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila an, maka beliau ditanya yani tentang syirik kecil itu apa? Faqala ar-riya. Maka beliau menjawab ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takuti. Akhwafu ma akhafu alaikum. Alaikum yaitu ala muslimin. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya yaitu orang-orang muslimin, bukan kepada seluruh manusia. Apa itu asyirkul asghar? Asyirkul asghar, syirik kecil. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih takutnya daripada syirik besar? Rasul sallallahu alaihi wasallam takut dari syirik besar atau khawatir juga umatnya akan berbuat syirik besar. Tapi tidak sebagaimana syirik kecil. Karena syirik kecil ini samar. Karena syirik kecil ini lembut. Karena syirik kecil ini banyak mereka yang tidak tahu bahwa ini haram, tidak boleh, harus dijauhi. Karena banyak dari kalangan umatnya yang mereka melakukannya. Nah, melakukan syirik kecil. Dengan itulah Rasulullah SAW takut sekali, lebih takutnya dari mereka berbuat syirik besar. Nah, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul athar. Nah, kita katakan bukan bahayanya yang paling besar, bukan. Yang paling ditakuti bukan. Hadis ini membicarakan tentang besarnya dosa, bukan. Kalau besarnya dosa adalah dosa syirik akbar. Nah, tapi di sini adalah yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena samarnya, karena banyaknya orang menganggap bahwa ini adalah tidak apa-apa, boleh. Nah, banyak mereka yang melakukannya dengan anggapan ini bukan syirik. Nah, ada. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir. Jadi bisa diambil faedah di sini juga bahwa sesuatu apabila samar, maka bahayanya besar. Bahayanya besar. Sesuatu itu apabila samar, maka bahayanya besar. Lihat dari samarnya an-nifaq, kemunafikan samar sekali. Orang tidak tahu bahwa itu adalah munafik. Kenapa? Karena dia sholat bersamanya. Puasa ketika kaum muslimin berpuasa, samar. Tapi ketika di belakang itu ia membenci orang-orang muslim, samar. Tapi bagaimana bahayanya? Bahayanya lebih dari orang kafir yang jelas-jelas kufur, dari Yahud dan Nasara. Banyak dari kalangan muslimin yang mereka hanyut dengan orang-orang munafik. Ini bahayanya an-nifaq. Dan demikian juga dari lihat fitnah-fitnah yang terjadi, semakin samar semakin bahaya. Lihat fitnah sururiyah, pakaiannya sama dengan kita, apa yang mereka ajarkan sama dengan kita, yang mereka jadikan dalil sama Alkitab dan As-Sunnah juga. Mereka juga dengan memakai salaf, dalilnya qala sahabah, qala sama. Nah, lihat bahayanya. Banyak dari kalangan mereka ikut mengikuti, terjatuh dalam fitnah sururiyah. Nah, kemudian datang lagi fitnah ini, fitnah itu. Yang itu semuanya samar, samar, samar. Tapi tetap bukan artinya samar di sini menunjukkan tentang samanya. Nah, tetap beda. Karena al-haq itu satu dan tidak akan berbilang-bilang, tetap satu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Rasulullah SAW mengatakan asyirkul asghar, menunjukkan di sana syirik itu adalah syirik al-akbar, ada syirik al-asghar. Syirik dibagi menjadi dua. Asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Apa ta'rifnya? Apa definisinya? Asyirkul akbar huwa an yaj'al al-insan an yaj'al al-insanu lillahi niddan fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Itu asyirkul akbar. لله ندا في ربوبيته ألوهيته أو أسمائه وصفاته. مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص الشرك اسمان الشرك اسمان شرك ما يمكن يعرفه الشرك الأكبر من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان يعني بصورة من ذلك لله ندا ستنبعني بجي الله يعني سكوته بجي الله في ربوبيته دلم ربوبيته أو ألوهيته دلم ألوهيته أو أسمائه وصفاته هذا دلم أسماء وصفاته من شرك أكبر. الشرك الأصغر هو kullu ma nahaa anhu syara'. Ini setiap apa yang dilarang oleh syariat. Mimma huwa dari'atun ilal akbar. Yang dia adalah jembatan ke syirik besar. Akbar ini syirik besar. Wa wasilatun lil wuqu'i fihi. Dan wasilah, perantara untuk dia jatuh ke dalamnya, yaitu ke dalam syirik besar. Wa ja'a bin nusus, dan datang dalam nas-nas tasmiyatuhu syirkan, penamaannya adalah syirik. Jadi setiap disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa perbuatan itu adalah syirik, dinamakan syirik berarti. Tapi dia adalah wasilah, hanya dari'ah, jembatan, pengantar untuk dia berbuat syirik besar. Nah, wasilah ini, perbuatan yang mengantarkan dia untuk berbuat syirik besar adalah syirik kecil dikatakan. Kami katakan syirik kecil. Hal seperti ini sekarang. Contohnya ar-riya. Fasu'ina anhu faqala ar-riya. Riya syirik kecil. Nah, dia dikatakan syirik. Tasmiyatuhu syirkan, dikatakan syirik. Dari mana? Nas. Mana nasnya? Akhwaf ma akhafu alaikum asyirk al-asrar. Lihat, asyirk al-asrar. Asyirik dia. Dikatakan asyirik. Hal. Nah. Kemudian, apakah dia akbar? La asrar. Kenapa? Wasilah. Dari'ah. Dia jembatan. Wasilah. Tapi pengantar yang mengantarkan ke wuku ridhihi, dia jatuh ke syirik akbar. Seorang yang dia riya, awalnya dia riya, berbuat suatu amalan ibadah untuk dilihat oleh orang lain dan untuk dipuji. Lama-lama akhirnya dia bukan lagi untuk dilihat oleh orang lain dan untuk dipuji, tapi dia berbuat memang tujuannya adalah manusia, bukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik akbar jadinya. Jadinya syirik akbar, bukan syirik kecil lagi. Kan? Nah. Wa fil hadith akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa su'ila anhu faqala ar-riya. Ar-riya. Ingat ketika kita belajar bahasa Arab, maka dalam istilah had yang seperti ini ada asal usulnya, atau mushtaq, ada yang mushtaq terambil dari kata apa ini, ada yang dia isim jamid, ada yang mushtaq dia baku, ada yang dia mushtaq terambil dari kata apa. Ar-riya dari kata ro'a, ro'a ya ro, melihat. Nah, ar-riya. Nah, diambil dari kata inilah ar-riya, mengamalkan suatu amalan ibadah untuk dilihat. Ar-riya untuk dilihat oleh orang lain, kemudian untuk dipuji, agar dipuji, setelah dilihat agar dia dipuji. Hal. Dan bukan artinya riya itu, bukan artinya, nah, istilah ini yaitu berbuat suatu amalan untuk dilihat dan untuk dipuji, berarti dia itu sesuatu yang terlihat saja. Tidak. Tapi seorang juga yang ia berkata suatu perkataan untuk didengar oleh orang lain dan untuk dipuji, masuk juga. Masuknya riya juga sama. Tapi dikatakan di sini ar-riya, dicontohkan di sini ar-riya dari asyirkil asghar, karena kebanyakan suatu amalan adalah amalan-amalan badan seorang berbuat riya itu, daripada amalan lisan. Orang berbuat amalan perbuatan dari tangannya, nah, memberi untuk dipuji, nah, beribadah di sholatnya dia, nah, untuk dia dipuji, dilihat untuk dipuji, nah, dari hajinya dia untuk dilihat dan untuk dipuji, itu lebih banyak daripada dia ngaji suaranya untuk didengar oleh orang lain, kemudian ingin supaya dipuji. Ah, sedikit sekali biasanya yang itu melalui lisannya, dari dia membaca Al-Quran, zikir dan yang lainnya, lebih banyak amalan badan. Nah, dengan itu riya bisa dari yang terlihat atau bisa jadi yang didengar. Masuk juga riya ketika seorang yang ia membaca Al-Quran untuk dikatakan qari, membaca Al-Quran untuk dikatakan qari. Nah, untuk dia dikatakan dia adalah orang yang masya Allah bagus suaranya. Nah, ada dan dipuji seperti itu supaya didengar oleh orang lain, sebab terlihat tidak bisa, suara terlihat tidak. Nah, apakah dia riya? Naam riya. Baik. Kemudian fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dari pengertian riya di sini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seorang mengamalkan suatu amalan ibadah untuk dilihat dan untuk dipuji. Dari takrif untuk dipuji, definisi untuk dipuji ini penting, harus disertakan. Karena seorang yang ia berbuat suatu amalan tidak untuk dipuji, hanya untuk dilihat dan untuk didengar, tidak ada unsur pujian, tidak mengapa. Bahkan dia punya niat agar orang lain mengikutinya, mengenal sunnah, nah, dengan perantara dia mengajarkan, nah, tidak mengapa. Rasulullah SAW sengaja sholat di atas mimbar untuk apa? Lita'tammu bi, agar kalian mengikuti aku. Walita'allamu sholati, agar kalian belajar mengetahui bagaimana sholatku. Sengaja. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Riya ke Rasulullah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ingin untuk dipuji. Ada. Tapi ini penting. Nah, maka ketika ada orang bertanya, bolehkah aku bersedekah? Nah, terang-terangan. Tapi dilihat oleh orang lain, boleh, tidak apa-apa. Kalau dia tidak ada niat riya. Nah, untuk apa? Untuk orang lain pun semangat dan menyontoh dia. Kenapa? Ada yang mengawalinya, maka dia semangat dan orang lain mengikutinya. Boleh. Ada. Tapi kalau dia ada unsur dia, haram, tidak boleh. Ada. Dan kemudian juga dalam masalah ini asyirk al-asghar, nah, dikatakan fasu'ila anhu faqala ar-riya, ini adalah contoh. Bukan semua syirik kecil itu adalah riya. Bukan. Nah, bukan dari definisi syirik kecil itu adalah riya. Bukan. Apa sekarang definisinya? Ini definisinya. Definisinya ini. Asyirkul asghar. Yang itu adalah jembatan menuju ke syirik besar. Dari'ah. Wasilah. Ilwuku'i fihi. Waja'a fin nusus tasmiyatuhu syirkan. Nah. Ada. Seperti bersumpah dengan selain nama Allah, syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah, dengan dia menyebutkan Ka'bah, demi Ka'bah, demi masjid, demi orang tuaku. Sumpahnya seperti itu, sebagai ganti dari wallahi. Sebagai ganti dari wallahi. Maka kita adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil. Nah, tentunya dia adalah dari'ah. Sumpah dengan selain nama Allah itu adalah dari'ah, jembatan menuju dia berbuat syirik besar. Kenapa? Kita tanya, mengapa engkau sumpah dengan selain nama Allah? Tahukah sumpah itu? Berarti dia membesarkan nama itu. Ketika dia mengatakan wallah, berarti dia membesarkan nama Allah. Tapi ketika dia mengatakan demi orang tuaku, berarti engkau membesarkan orang tuamu. Berarti engkau membesarkan orang tuamu. Ada apa? Ada kelebihan apa? Ada keutamaan apa pada orang tuamu sehingga engkau bersumpah atas namanya atau atas nama wali ini? Ini syirik kecil. Mengapa sekarang dikatakan dari'ah, jembatan menuju syirik besar? Ketika dia menganggap bahwa orang yang dia anggap besar tadi dengan ia bersumpah dengannya, dia menghormatinya, mencintainya lebih daripada dia mencintai, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuknya syirik akbar. Nah, atau sama. Dia bersumpah dengan selain nama Allah, kenapa? Karena dia mengagungkan wali itu. Demi wali ini sumpahnya. Nah, demi wali ini. Nah, mengapa? Karena dia adalah orang yang soleh dia. Pengagungan dia, kecintaan dia kepada wali ini sama sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Syirik akbar. Murtad, keluar dari agamanya. Atau dia mengatakan, nah, aku mencintai wali ini lebih dari kecintaanku kepada Allah SWT. Murtad, keluar dari agama. Syirik akbar. Tapi kalau hanya sekedar ketika dia bersumpah, hanya sekedar dia mengagungkan, mencintai, tapi kecintaannya dibawa kecintaan dia kepada Allah SWT, syirik asghar. Tapi dia adalah dari'ah. Nah, maka harus ditinggalkan, karena itu bisa mengantarkan dia ke syirik al-akbar. Nah, dan di dalam syirik sebagaimana yang sering kita ulang-ulang di dars-dars sebelumnya tentang akidah ini, apakah dia menggugurkan, menggugurkan suatu amalan, amalan ibadah dia atau tidak? Nah, dikatakan bahwa dilihat ketika dia berbuat riya, yani syirik-syirik isni adalah riya. Dilihat ketika dia berbuat nam riya ini pada amalan yang tidak ada kaitannya awal dengan akhir. Tidak ada kaitannya awal dengan akhir. Nah, ada dengan yang ada kaitannya dengan awal dan dengan akhirnya. Contoh sekarang yang ada kaitannya. Salat duhur, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, semuanya dikatakan salat duhur. Tidak bisa dikatakan salat duhur itu hanya satu rakaat, enggak bisa. Dua rakaat tidak bisa, tiga rakaat tidak bisa, semuanya empat-empatnya. Empat rakaat itu salat duhur. Rakaat pertama berkaitan dengan rokaat yang kedua, berkaitan dengan yang ketiga, berkaitan dengan yang keempat. Rokaat pertama ikhlas, kedua ikhlas, ketiga ikhlas, rokaat keempat riya. Bagaimana sholatnya? Batal, gugur. Nah, tidak diterima oleh Allah SWT. Rontok. Hala. Taib. Lahabitu anhum makanu ya'malun. Gugur apa yang mereka lakukan. Tapi, jika tidak ada kaitannya, maka yang rontok, yang gugur, yang tidak diterima adalah amalan itu saja. Yang tidak ada kaitannya, contoh sedekah. Nah, pagi dia sedekah 100 ribu dia sedekahkan. Ikhlas. Di siang hari dia sedekah lagi 100 ribu. Riya. Nah, maka yang gugur adalah yang kedua, yang dia riya. Adapun yang ikhlas sebelumnya tidak gugur. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya. Nah, sedekah yang pertama dengan sedekah yang kedua. Hada. Nah. Kemudian riya itu ketika datang tiba-tiba. Ketika datang tiba-tiba di suatu amalan. Salat datang tiba-tiba. Nah. Dibisiki oleh syaitan agar dia berbuat riya. Maka dilihat yang bisa mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi sahnya sholat dia atau tidaknya, gugurnya sholat dia atau tidaknya, maka dilihat ketika datang bisikan syaitan itu untuk dia berbuat riya, dia tolak waktu itu. Nah, dia tidak menyambutnya. Datang bisikan, kenapa? Karena memang datang setelah itu teman-temannya. Akhirnya dia pun dibisiki oleh syaitan, perbagus sholatmu, panjang sholatmu, kenapa? Ini teman-temanmu sekarang lagi datang. Nah, kalau dia tolak langsung, di dalam hatinya tetap dia khusyuk, maka tidak memudhoroti sholat dia, tidak membahayakan sholat dia, lanjutkan. Nah, ada. Tapi kalau dia istirsin, menyambut, disiki oleh syaitan, iya benar, wah datang lagi, perpanjang sama dia. Nah, menyambut terus bisikan syaitan, dia lanjut, taruh di sini akan gugur sholat dia. Ada. Tinggal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia sekarang sholat sendiri, umpamanya sholat sunnah sendiri, khusyuk dia. Kemudian datang teman-temannya. Nah, yang mana teman-temannya ini tidak sholat, kemudian dibisiki oleh syaitan. Nah, kamu riya untuk dilihat. Nah, tuh tambah panjangmu. Tuh, tambah engkau perbagus dari sholatmu. Nah, kalau enggak, ayo rukuk cepat. Nah, ini bisikan syaitan. Langsung dia niatkan, lah, ana ikhlas karena Allah. Niatkan dalam hati, yakni ditolak dari bisikan itu. Bahkan boleh dia untuk memperpanjang sholatnya sekalian untuk membuat kesal syaitan. Yang penting karena Allah SWT. Demikian ulama mengatakan, ketika dia diganggu oleh syaitan, maka dia tolak. Bahkan aku akan perpanjang sholatku ikhlasan lillah ya azza wa jal. Nah, untuk apa? Benar-benar kesal syaitan. Nah, yang penting dia bukan karena riya. Naktafi بهذا القدر الحمد لله إلى هنا ada pertanyaan apakah ada kesamaan orang munafik dengan ahlul bid'ah. Nah, kalau dalam amalannya, nah jelas orang berbuat bid'ah, dia menganggap bahwa ini adalah amalan sunnah. Dia yakin bahwa ini adalah sunnah. Tapi itu bid'ah. Dan dia ada niat bahwa itu adalah sunnah. Tapi kalau nifak, yakni orang munafik, tidak. Nah, ada. Tidak seperti itu. Mungkin dalam amalan-amalan yang lainnya alul bid'ah, ada kesamaannya. Nah, dalam amalan-amalan yang lainnya dengan orang-orang munafik, ada. Tapi kalau dalam kebid'ahannya itu sendiri, nah, tidak semua, tidak semuanya sama dengan an-nifaq atau munafik. Apa kesamaan dan perbedaan riya dan sum'ah? Kesamaannya dia sama-sama asyirkul asghar. Adapun perbedaannya, perbedaan dalam bentuknya saja. Ini berbuat untuk dilihat dan dipuji, ini berbuat untuk didengar dan dipuji. Ada. Nah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.